Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Nafs al-bab. Masih bab tentang tiarah. An ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. At-tiaratu syirkun. At-tiaratu syirkun. Wa ma minna illa. Walakin Allah yudhibuhu bittawakkul. Rahu Abu Dawud. والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', tiarah adalah syirik. Tiarah adalah syirik. وَمَا مِنَّا إِلَّا ...... Tidak dilanjutkan, لِأَنَّهُ يُفْهَمْ, لِأَنَّهُ مَفْهُمْ. Tidak dari kita, tidaklah dari kita kecuali. Artinya ada perasaan-perasaan seperti itu. Walakinallahu yudhibuhu bitawakkul, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakkul. Dengan bertawakal. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Dan beliau menjadikan atau menganggap bahwa akhir dari kalimat itu ucapan Ibnu Mas'ud. Artinya bukan hadis Nabi. Kalimat wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Ada min qawli Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala fi syarhihi. Warawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Walafad Abu Dawud. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun thalathan. Wahada sarih fi tahrim at-tiyarah. Ini sangat jelas menunjukkan haramnya tiyarah. Tidak boleh menganggap sial sesuatu atau menganggap ada kesialan pada benda-benda tertentu atau pada angka-angka tertentu atau pada kejadian-kejadian tertentu. Bahkan bukan hanya haram, wa annaha minasyirki, dan bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairihi ta'ala, karena padanya ada ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Hamdan tukrahu at-tiyaratu wa kadza qala ghairuhu min ashabi Ahmad. Demikian pula dikatakan oleh yang lainnya dari sahabat-sahabat Imam Ahmad rahimahullah. Adapun hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad wa shahahahu Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Qala Ibnu Muflih, kalimat tukrah memang maknanya makruh, dibenci. Tetapi kalau itu ucapan mutaqaddimin tidak mesti maknanya secara hukum makruh. Kalau mutaakhirin, memang mereka sudah memakai istilah makruh dengan makna yang tidak haram. Hanya dibenci saja tapi tidak haram. Artinya mereka bagi menjadi lima hukum. Wajib, wa mustahab, haram, wa makruh, wa mubah. Sehingga makruh maknanya dilarang tapi tidak sampai haram. Tetapi kalau ucapan mutaqaddimin, ada dua kemungkinan. Dan seringkali mereka mengatakan akrah, aku benci, aku tidak suka itu, dengan makna haram. Dengan makna haram, karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Bagaimana mungkin dikatakan karahiyatut tanzih, padahal hadisnya sahih, at-tiyaratu syirkun. Tidak mungkin ada kesyirikan yang makruh. Qala Ibnu Muflih, wal awla al-qat'u bitahrimiha. Yang lebih utama, kata Ibnu Muflih, adalah menegaskan haramnya. Bukan makruh. Liannaha syirkun. Karena itu termasuk kesyirikan. Wa kaifa yakunu syirkun makruhan. Bagaimana mungkin ada kesyirikan yang hukumnya makruh, tidak haram. Enggak mungkin hukumnya makruh kalau karahiyatul istilahiyah. kalau makruhnya makruh secara istilah, yaitu karahiyatut tanzih, hanya tidak disukai saja, tidak mungkin. Tidak ada kesyirikan yang makruh. Semua haram. Bahkan Allah menyatakan dengan kalimat yang sangat tegas, bahwa Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini, kata para ulama, semua syirik tidak diampuni. Syirik besar maupun syirik kecil. Hanya saja syirik besar akan menghalangi dia untuk mendapatkan jannah, atau akan mengekalkan dia dalam neraka. Adapun kalau syirik kecil, tidak diampuni juga, tetapi hanya diazab. Tidak kekal di dalamnya. Qala fi syarh as-sunan. Berkata dalam syarh as-sunan, wa innama ja'ala at-tiyarata min asy-syirki li'annaha li'annahum kanu ya'taqiduna anna at-tiyarata tajlibu lahum naf'an aw tadfa'u 'anhum dharra. Dan bahwasanya tiyarah dikatakan syirik karena mereka dulu meyakini bahwa tiarah akan mendapatkan bagi mereka manfaat dan akan bisa tertolak dengannya madarat. Dengan kita tahu apa saja tanda-tanda kesialan, dengan kita tahu benda apa saja yang membuat sial, angka berapa saja yang bikin sial, burung kemana terbangnya kalau bikin sial, kalau kita tahu, kita akan selamat dari madarat dan kita akan mendapatkan kebaikan. Inilah yang menyebabkan jadi syirik. Idza amilu bimujibihi, tetapi jatuh ke dalam syirik adalah kalau dia melakukan konsekuensinya. Konsekuensi tiarah. Ini penyebab sial. Apa konsekuensi tiarahnya? Dia jauhi. Hari ini hari sial. Dia rubah. Jadi hari esok. Atau ini bulan, bulan sial. Dia tukar. Kita anggap saja bulan ini bukan bulan Safar. Itu namanya nasi. Innaman nasi ziyadatan fil kufur. Memindahkan bulan itu tambahan kekufuran. Atau karena ini nomornya 13, dia enggak mau, dia pilih yang lain. Berarti dia melakukan konsekuensinya. Saat itulah dia jatuh kepada yang haram. Idza amilu bimujibihi kaannahum asyraku ma'allahi ta'ala, seakan-akan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan mereka tidak meyakini bahwa Allah yang menentukan kebaikan dan keburukan, seakan-akan dia meyakini bahwa kejelekan ada pada benda ini dan bukan dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah letaknya kesyirikan, walaupun memang sebagian ulama menyatakan syirik kecil. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau tidak melakukan konsekuensinya, tapi hatinya deg-degan, bagaimana itu hukumnya? Syirik atau tidak syirik? Haram atau makruh? Ya. Ini hari sial. Waduh, gimana ya? Kita batalkan saja. Kita rubah besok. Tidak, itu tiarah. Kita jalan. Deg-degan dia hatinya. Ya. Gelisah, kepikiran. Ya. Bagaimana hukumnya? Itu yang makruh, yang akan kalah dengan tawakal. Tawakal Allah. Dengan doa yang kemarin diajarkan. Enggak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu ya Allah. Dan enggak ada kejelekan kecuali kejelekan yang kau takdirkan. Wala haula wala quwata illa billah. Atau sebagaimana yang disebutkan doa khusus masalah tiara. La tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. La tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada kesialan kecuali apa yang kau takdirkan. Dan tiada ilah kecuali engkau. Ini melawan pikiran-pikiran tadi. Dan inilah yang dimaksud oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Wa ma minna illa. Tidaklah dari kita kecuali. Maksudnya, tidaklah dari kita kecuali ada perasaan-perasaan itu. Aduh, ini hari sial. Gimana ya? Ada, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Bagaimana hukumnya? Dia masih melawan dan dia tidak mengikuti konsekuensinya. Tidak merubah harinya, tidak memindahkannya, tidak kembali pulang, tidak kemudian begini dan begitu, tidak. Tetap dia jalan. Walaupun tahu itu hari sial, tetap dia jalan. Walaupun hatinya ada sesuatu, kekhawatiran dan sebagainya. Ini yang tidak boleh dan ini yang sebatas makruh, tidak sampai syirik. Mengapa? Karena dia lam ya'malu bimujibiha. Lam ya'malu bimujibis tiarah. Dia tidak melakukan konsekuensi tiarah. Dilawan sama dia. Nah, perasaan tadi bagaimana? Dilawan. Walakin yudhibuhu at-tawakkul, kata Abdullah bin Mas'ud. Akan bisa dihilangkan itu tadi. Perasaan-perasaan tadi akan hilang. Dengan apa? Dengan tawakkul. Dengan bertawakal. Ucapkan di lidah. Yakini dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la tayra illa tayru. Wa la ilaha ghayru. Atau seperti yang kemarin kita bacakan. Ini kalimat. La ya'ti bis sayyi'ati illa ant. Wa la ya'ti bil hasanati illa ant. Wa la yadfa' sayyi'ati illa ant. Wa la hawla wa la quwata illa bik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah untuk melawannya. Walakin yudhibuhu at-tawakkul. Tapi bukan hanya di lidah. Diyakini dalam hati. Tawakkal ala Allah. Qauluhu wa ma minna illa. Qala Abu al-Qasim al-Asbahani dan juga al-Mundhiri. Di dalam hadis ada idmar. Ada yang disembunyikan, tidak disebut. Wat takdir, takdirnya yang yufham, difahami. Wa ma minna illa wa qad waqa'a fi qalbihi syai'un min dalik. Tidaklah dari kita kecuali di hatinya ada sesuatu dari tiara. Makanya lebih selamat kalau kita tidak tahu. Aman-aman saja. Kalau kita tidak tahu tentang angka 13 kan tenang-tenang saja. Mau 13, mau 14, mau 15, tidak peduli. Tapi ketika dia sudah pernah dengar di zaman jahiliyah bahwa ini angka sial, otomatis ada sesuatu di hati. Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begitu? Hati-hati. Harus dilawan. Harus dilawan. Wa ma minna illa walakin yudhibuhu Allah au yudhibuhu bitawakil. Walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Allah akan hilangkan dengan apa? Dengan tawakal. Ailakin lamma tawakkalna ala Allah. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah fi jalbil annafa' wa daf'id dharr, bergantung pada Allah dalam mencari manfaat dan bergantung pada Allah dalam menghindari madarat, adhabahu Allahu 'anna, niscaya Allah akan hilangkan itu tadi, perasaan-perasaan tadi. Bitawakkulina 'alaihi wahdah, dengan tawakal kita kepadanya. Kemudian kalimat wa ja'ala akhirahu min qaul ibn Mas'ud, yang dijadikan atau dikatakan bahwa yang kalimat terakhir itu kalimat Ibn Mas'ud. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa huwa sawab. Dan itu benar. Memang kalimat terakhir itu ucapan dari Ibn Mas'ud. Wa ma minna illa kada wa kada. Itu adalah qawli Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Walakin Allah yudhibuhu bittawakul. Fa inna tiarah na'un minasyirik. Karena tiarah adalah na'un minasyirik. Kalau engkau sudah melakukan mujibuha, maka saat itu engkau jatuh pada yang haram. Kalau hanya ada kekhawatiran dalam hati, maka itu perkara jelek yang harus dihilangkan dengan tawakal. Lawan. Jangan kamu terbawa. Dah, ana tukar aja lah sama antum. Berarti kamu sudah terkena. Sudah jatuh pada yang haram. Kenapa? Alasannya apa? Hanya karena angkanya? Itu alasan yang tidak bisa diterima. Itu alasan yang tidak bisa diterima. Apa bedanya angka 12, 13, 14, 15? Apa bedanya? Sama-sama angka. Bahkan ditukar juga bisa. Biasanya ada papan bertuliskan angka 13, 12. Kamu tukar 13-nya yang nomor 1. Apa bedanya? Itu masalah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Makanya ada riwayat bahwa tiarah itu akan jatuh kepada haram ma'amdaka awraddak. ma amboka aw raddak. Sepertinya itu juga ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tiarah akan menjadi perkara yang haram dan ada hukumnya, bahkan syirik, kalau sudah membawamu jadi berangkat atau membawamu jadi tidak jadi berangkat. Kenapa jadi berangkat? Karena ini angka bagus. Kenapa enggak jadi berangkat? Karena ini angka jelek. Kenapa kamu mengadakan kenduri besok? Karena itu hari bagus. Kenapa enggak hari yang itu? Karena itu hari jelek. Nah, itu sudah terkena perkara haram atau tiarah yang syirik. Qala al-musannif rahimahullah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.